Di antara keutamaan doa dan bukti keagungan urusannya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyukainya dari hamba-hambanya. Maksudnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala suka hamba yang berdoa. Dan ini terlepas dari Allah memerlukan mereka untuk berdoa kepadanya. Tidak. Tetapi Allah menyukai doa tersebut dari hambanya. Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menyukai dari hamba-hambanya doa tersebut. Meski demikian, sempurna ketidakbutuhannya terhadap mereka. Maksudnya, meskipun Allah tidak memerlukan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala al-hayy al-qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, menyukai doa. Meskipun Allah tidak memerlukan doa tersebut dari hambanya. Wa wad'a ad-da'in lahu min ibadihi bil ijabah. Dia menjanjikan kepada orang-orang berdoa kepadanya untuk dikabulkan. Wa dzalika qauluhu subhanahu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Seperti pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya mereka yang takabur beribadah kepadaku, mereka akan masuk jahannam dalam keadaan terhina. Surat Ghafir ayat 60. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah telah menjanjikan Allah akan mengampuni, Allah akan mengabulkan doanya. Siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah telah menjanjikan Allah akan mengabulkan doanya. Allah berfirman, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Astajib lakum di sini adalah jawaban atas ud'uni. Jawaban atas ud'uni. Dan apabila sebuah kalimat dalam sebagai jawaban dalam bentuk fi'il mudhari', maka kalimat tersebut maksudnya adalah untuk menekankan pembicaraan. Apabila jawaban sebuah kalimat dalam bentuk fi'il mudhari', maka jawaban tersebut untuk menekankan. Artinya, niscaya aku akan kabulkan. Pasti aku akan kabulkan. Bisa juga apabila jawaban sebuah kalimat dalam bentuk kata kerja langsung, maka menunjukkan langsungnya perkara tersebut. Seperti misalkan, berdoalah kalian kepadaku, aku akan langsung kabulkan. Ini keutamaan dari berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jawabannya dalam bentuk fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi, yang langsung. Ini menunjukkan bahwa siapa yang berdoa langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا مِنْ لُطْفِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ. Dan ini diantara keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya. وَعَظِيمُ وَعَظِيمِ إِكْرَامُهُ لَهُمْ وَإِحْسَانِهِ بِهِمْ. Artinya, dan keagungan pemuliaannya terhadap mereka serta kebaikannya atas mereka. فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُخَيِّبُ عَبْدًا la yukhayyibu 'abdan da'ahu. Dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengecewakan hamba yang berdoa padanya. Wala yaruddu mu'minan najahu, dan tidak menolak seorang mukmin yang bermunajat kepadanya. Yaqulullahu ta'ala kama fil haditsil qudsi, ya 'ibadi in kullukum dhalun illa man hadaituhu. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana berfirman di dalam hadis qudsi, saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam hadis qudsi. Hadis qudsi maksudnya adalah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis qudsi berbeda dari Al-Qur'an. Dari sisi Al-Qur'an mutawatir, pasti benar, tidak ada perubahan. Sedangkan hadis qudsi sebagaimana hadis lainnya, ada yang lemah, bahkan ada yang palsu. Karena hadis qudsi berdasarkan sanad. Sedangkan Al-Qur'an berdasarkan tawatur. Tawatur itu yaitu dinukilkan dari nabi, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'un tabi'in, seterusnya sampai hari kiamat. Dinukilkan secara mutawatir, tidak ada perubahan, kebohongan dalam. Sedangkan hadis qudsi sebagaimana hadis-hadis lainnya. Nah, di dalam hal ini termasuk kerahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba adalah Allah mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Allah tidak menolak orang yang berdoa kepadanya. Ini termasuk motivasi seseorang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah menjanjikan pengabulan doa, dan itu sudah kita rasakan semua. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah pernah menjelaskan di dalam kitab Syarah Salasatul Usul bahwa salah satu dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala adalah secara panca indera kita rasakan pengabulan doa yang kita minta kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara panca indera hissi, secara panca indera mata, telinga, tangan, kaki, kita bisa merasakan doa kita dikabulkan oleh Allah. Ini salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ada karena mengabulkan doa. Dan dalilnya di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah Jumat. Lalu ada seorang A'rabi, orang dari Badui yang tinggal di Baida, di gurun pasir. Mereka ia berkata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa ja'al iyal." Wahai Rasulullah, harta hancur, keluarga kelaparan karena tidak turun hujan. Fad'ullah an yughitsana. Berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Maka kemudian beliau mengangkat tangan. Kemudian beliau berdoa kepada Allah dan tidaklah beliau menurunkan tangannya kecuali awan-awan sudah berkumpul di atas kepala beliau. Kemudian turunlah hujan. Ini menunjukkan adanya Allah dengan cara hissi, panca indera, yaitu pengabulan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu termasuk penyemangat kita untuk berdoa kepada Allah. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Allah mengabulkan doa orang yang berdoa adalah hadis qudsi ini. Kita baca hadisnya, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum jai' illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kamu, hadis qudsi itu berarti kan firman Allah, berarti Allah berfirman, ya. Dan itu salah satu tanda dia hadis qudsi karena Allah berfirman, karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai hamba-hambaku. Itu berarti adalah firman Allah Subhanahu wa Taala. Wahai hamba-hambaku, kamu semua tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku beri kamu petunjuk. Wahai hamba-hambaku, kamu semua kelaparan kecuali yang aku beri makan. Mintalah makan kepadaku, niscaya aku beri makan kepada kalian. Lihat di situ kata-kata niscaya, niscaya. Ya, mintalah petunjuk, niscaya aku beri petunjuk. Mintalah makan, niscaya aku beri makan. Wahai hamba-hambaku, kamu semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku beri pakaian kepada kamu. Wahai hamba-hambaku, kamu semua berbuat salah malam dan siang, dan aku mengampuni dosa-dosa semuanya. Mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku memberi ampunan kepada kamu. Ini menunjukkan keutamaan berdoa, yaitu seseorang senantiasa jika dia berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini terdapat pelajaran, yaitu bahwa siapa yang ingin mendapat petunjuk, maka dia meminta petunjuk. Tidak boleh dia berdiam diri dengan bersandar kepada takdir. Siapa yang ingin mendapat petunjuk, maka dia minta petunjuk kepada Allah. Ingin mudah mengerjakan kewajiban, ketaatan, minta petunjuk kepada Allah. Ingin mudah menjauhi maksiat, larangan, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini juga, bahwa apa saja semestinya diminta kepada Allah. Apa saja semestinya diminta kepada Allah. Seperti makanan, pakaian, maka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga, bahwa manusia tempat salah dan khilaf. Maka manusia semestinya tidak lepas daripada beristighfar kepada Allah. Manusia itu tempat salah dan khilaf. Jadi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan adalah apabila kita salah, berdosa, bermaksiat, berbuat kesalahan, maka beristighfarlah kepada Allah. Selama beristighfar, Allah masih mengampuni. Selama beristighfar, Allah masih memberikan maghfirah. Ya, selama beristighfar. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga, bahwa siapa yang berdoa langsung dikabulkan oleh Allah. Siapa yang berdoa langsung dan pasti dikabulkan oleh Allah. Karena semua jawaban atas kalimat syarat dalam bentuk kata kerja yang langsung. Seperti misalkan istahduni, mintalah kalian petunjuk kepadaku. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahdikum, aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Niscaya aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Istat'imuni, mintalah makan kepada kalian. Ut'imkum, di situ fi'il mudhari', kata kerja langsung. Aku langsung berikan makan kepada kalian. Kemudian istaksuni, mintalah pakaian kalian kepada aku. Maka aksukum, di situ kata kerja yang langsung. Maka faedahnya di sini berarti siapa yang berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Siapa yang berdoa pasti dan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hadis ini. Waqala fihi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Rawahu Muslim fi siyaqin tawilin min hadithi Abi Dharrin radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini dikatakan pula, wahai hamba-hambaku, sekiranya orang pertama kalian dan orang terakhir kalian manusia kalian dan jin kalian semuanya berdiri di satu tempat luas. Lalu mereka meminta kepadaku dan aku memberikan setiap mereka permintaannya. Niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali seperti apa yang dikurangi oleh jarum ketika dimasukkan ke dalam lautan. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam redaksi yang panjang dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ini hadis maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Manusia bahkan jin dari mulai generasi pertamanya sampai generasi terakhirnya, kalau seandainya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah habis apa yang Allah miliki. Kemudian juga maksud dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa. Apabila ada seluruh manusia dari mulai Adam sampai makhluk yang terakhir dikumpulkan dalam satu tempat yang luas, kemudian setelah itu jin juga dikumpulkan dalam satu tempat yang luas, kemudian pada saat yang bersamaan mereka meminta kepada Allah, maka Allah akan kasih permintaan mereka sesuai dengan permintaan mereka dan tidak akan tahuruf, tidak akan tertukar. Setiap yang diminta sesuai akan diberikan oleh Allah sesuai dengan permintaannya. Ini salah satu kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga dan tidak bisa difikirkan oleh manusia. Dari mulai Adam sampai makhluk yang terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Semuanya minta pada saat yang bersamaan, maka Allah akan memberikannya sesuai dengan permintaan mereka, tidak akan terkurangi dan tidak akan tertukar. Bahkan kalau ditambah jin juga seperti itu. Ini menunjukkan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini terdapat kata-kata, aku akan berikan setiap orang sesuai dengan permintaannya. Dan hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali sebagaimana jarum dimasukkan ke dalam lautan. Jadi kalau hamba-hamba Allah meminta kepada Allah, seluruhnya minta kepada Allah pada satu waktu di saat yang bersamaan, ya, minta, maka tidak akan berkurang kekuasaan Allah, karunia Allah, kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seperti berkurangnya jarum dimasukkan ke dalam lautan. Ketika jarum tersebut dimasukkan ke dalam lautan, diangkat, maka sebesar itulah yang berkurangnya dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira berapa persen? Ini menunjukkan ketika antum tertawa, menunjukkan bahwa itu tidak dihitung. Jadi itu menunjukkan al-mubalaghatu fil qillah. Sangat-sangat tidak bisa dihitung. Jadi tidak bisa berkurang atau tidak berkurang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berkurang. Nah ini hadis-hadis menunjukkan keutamaan berdoa yang membuat kita semakin semangat menadah tangan kepada Allah, semakin semangat meminta apapun dari Allah, baik dalam keadaan sempit ataupun dalam keadaan lapang. Karena sebagian orang kadang berdoa hanya saat keadaan sempit, saat keadaan lapang dia lupa untuk berdoa kepada Allah. Saya ada hadis yang berbunyi, ta'arraf ilallahi fir raha ya'arifka fi syiddah. Kenali Allah dalam keadaan lapang, Allah akan mengenalimu dalam keadaan sempit. Sebesar pengenalan kita terhadap Allah saat lapang, sebesar itu pula pengenalan Allah saat kita sempit. Saya beri contoh yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza marida al-'abdu aw safar. Kutiba ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan untuknya pahala seperti dia sedang sehat atau sedang bepergian. Ini keutamaan atau sedang mukim maksud saya. Ini keutamaan orang yang sakit dan orang yang bepergian. Tetapi perlu diingat ketika Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan menulis pahala seperti dia sedang sehat dan sedang mukim. Ini apabila saat sehat dia beribadah, saat sehat dia taat, atau saat mukim dia taat kepada Allah. Maka sebesar pahala yang dia lakukan saat sehat, sebesar paha amalan yang dia lakukan saat mukim, sebesar itu pula yang dia dapatkan saat sakit dan saat musafir. Kalau seandainya sehatnya juga malas-malasan, maka berarti ketika dia sakit, seperti itulah dia dapat pahalanya. Ya, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Jadi, sama tadi dengan hadis tadi, ta'arraf ilallahi firraha ya'arifka fisyidda. Kenali Allah dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengenalimu dalam keadaan sempit. Maksudnya, sebesar pengenalan kita, ingat kita, taat kita kepada Allah saat lapang, maka ketika kita mendapatkan kesulitan, kekurangan harta, diwafatkan orang yang dicintai, penyakit, dan semisalnya, maka sebesar itu pula Allah akan mengenal kita. Baik, kita lanjutkan. Kemudian penulis mengatakan, wa fil hadithi dalalatun ala anna Allah yuhibbu an yas'alahu al-'abdu jami'a masalihi dinihim wa dunyahu min at-ta'ami wash-sharabi wa kiswati wa ghairi dhalik. Dalam hadis terdapat petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai bagi seorang hamba untuk minta padanya semua maslahat agama dan dunianya berupa makanan, minuman, pakaian dan selain itu. Kama yas'alunahu al-hidayah wal-maghfirah wal-tawfiq wal-i'anah ala ta'ati wa nahwa dhalik. Sebagaimana hendaknya mereka minta pada Allah hidayah, ampunan, taufik, pertolongan untuk taat dan yang sepertinya. Wa wa'adahum subhanahu ala dhalika kullihi bil-ijabah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk mereka dalam semua pengabulannya. Ini Syekh mengatakan kepada kita sebagaimana sudah saya singgung tadi sedikit, bahwa sebagaimana kita minta petunjuk untuk bisa taat, minta petunjuk untuk jauh dari maksiat, maka jangan pernah remehkan kita minta makanan, minuman, pakaian, hal-hal duniawi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang ada yang seperti itu, dia tidak minta kepada Allah dalam perkara-perkara duniawi. Dia menganggap doa itu hanya untuk ukhrawi. Nah, ini keliru. Minta petunjuk kemudahan dalam rencana duniawi. Dalam urusan duniawi dia minta. Sebagaimana dia minta urusan ukhrawi. Nah, ini berarti Syekh menginginkan kepada kita untuk dirubah cara berfikirnya. Berdoa itu bukan hanya untuk urusan akhirat, akan tetapi juga minta urusan dunia. Itu juga diperlukan untuk berdoa. Kemudian penulis mengatakan, fihi aidan dalalatun ala kamali qudratillahi subhanahu wa kamali milkih atau kamali mulkih wa anna mulkahu wa khazainahu la tanfadu wa la tanqusu bil ata. Di sini terdapat pula petunjuk akan kesempurnaan kekuasaan Allah dan kesempurnaan kerajaannya. Bahwa kerajaan dan pembendaharaannya tidak akan habis dan tidak pula berkurang dengan sebab pemberian. Walau a'tal awwalin wal akhirin minal jinni wal insi jami'a ma sa'aluhu fi maqamin wahid meskipun walaupun diberikan kepada yang terdahulu dan yang kemudian dari bangsa jin dan manusia, ya, semua yang mereka minta di satu tempat, semua yang mereka minta di satu tempat, sebagaimana yang sudah saya gambarkan tadi, berkumpul dari satu tempat jin dan manusia dari generasi pertama sampai terakhir, kemudian masing-masing minta, Allah akan kasih sesuai dengan permintaannya, tidak tertukar dan tidak akan pernah habis. Jadi yang seperti ini membuat kita semangat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika hasun 'ala al-iktsari min su'ali wa inzali jami'il hawaij bih. Dan maka ini merupakan anjuran untuk memperbanyak meminta kepadanya dan menempatkan semua kebutuhan kepadanya. Ya. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadullahi mal'a la tughidhuha nafaqah sahaun sahaul laili wan nahar afara'aytum ma anfaqa rabbukum mundhu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaghidh ma fi yaminihi. Dalam as-sahihain, maksudnya sahih Bukhari sahih Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tangan Allah Subhanahu wa taala penuh, tidak berkurang oleh nafkah, pemurah di malam hari dan siang hari. Apakah kamu tidak melihat apa yang dinafkahkan Rabb kamu sejak penciptaan langit dan bumi? Sungguh itu belum mengurangi apa yang ada di tangan kanannya. Sebelum adanya bumi dan langit, Allah telah menciptakan sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir makhluk. Dan itu tidak mengurangi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan semenjak penciptaan langit dan bumi, Allah terus memberikan rezekinya, keperluan hamba-hambanya kepada hamba-hambanya. Dan itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di sini hadis di sini berbunyi fa innahu lam yaghidh ma fi yamini, sungguh itu belum mengurangi apa yang ada di tangan kanannya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dan tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah yang tidak bisa difikirkan oleh manusia. Tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak sama dengan tangan makhluk. Ya. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza da'a ahadukum fala yaqul Allahummaghfir li in syi'ta walakin liya'zimi al-mas'alata wa liyu'zim ar-raghbah fa inna Allah la yata'azamuhu syai'un. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang kalian berdoa, maka jangan katakan ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, akan tetapi hendaklah meminta dengan sungguh-sungguh dan menampakkan besarnya keinginannya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang agung baginya sampai dia menahan diri dari memberikannya. Maksudnya apa para ikhwah? Orang kalau berdoa tidak boleh mengatakan insyaallah. Makanya kalau didoakan mudahan sehat insyaallah, jangan. Mudahan sehat amin, bukan insyaallah. Ya, mudahan dapat anak amin, jangan insyaallah. Sebagian orang kadang-kadang insyaallah, ini berarti tidak yakin ya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tidak ada sesuatu yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa bisa mengabulkan apa saja yang diinginkannya untuk diberikan kepada seorang hamba. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu idza da'awtum Allah farfa'u fil mas'alah fa inna ma 'indahu la yanfadu minhu shay' wa idza da'awtum fa'zimu fa inna Allah la mustakriha lahu. Abu Sa'id al-Khudri sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, terkenal dengan kunyahnya namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jika kamu berdoa kepada Allah, maka tinggikanlah dalam meminta. Maksudnya tinggikanlah, mintalah sesukamu yang ingin engkau minta. Itu maksudnya tinggikanlah dalam meminta. Karena apa yang ada di sisinya, tidak ada sesuatu yang bisa menghabiskannya. Dan jika kamu meminta, akan maka bersungguh-sungguhlah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak berkenan baginya. Maksudnya Allah tidak ada yang memaksanya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksanya. Allah mau mengabulkan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak kabulkan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa ta'ammal qawlahu subhanahu fil hadith al mutaqaddim lam yanqus dhalika mimma 'indi illa kama yanqus al mikhatu idza udkhila al bahr. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis terdahulu, tidaklah hal itu mengurangi dari apa yang ada padaku kecuali seperti apa yang dikurangi oleh jarum ketika dimasukkan ke dalam laut. Nah, beliau kemudian menjelaskan lafaz hadis ini. Fa inna fihi tahqiqan bi anna ma 'indallah la yanqus al battah. Sungguh ini merupakan penegasan bahwa apa yang ada padanya pada Allah tidaklah berkurang sama sekali. Kama qala ta'ala, ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada pada kalian akan habis dan apa yang ada pada Allah adalah kekal. Surah An-Nahl ayat 96. Ini menunjukkan semakin kita semangat untuk berdoa kepada Allah, karena apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis. Fa innal bahra, dan beliau menjelaskan, fa innal bahra idza ghumisa fihi ibrah thumma ukhrijat lam tunqas minal bahri dza bidzalika syai'an. Sebab lautan bila dimasukkan pada sebatang jarum kemudian dikeluarkan darinya, maka air lautan tidak berkurang sedikit pun dengan sebab itu. Ya, jadi penyebutan jarum dimasukkan ke dalam lautan bukan untuk dihitung berapa kekurangannya, tetapi menunjukkan tidak berkurang sama sekali. Wa kadzalika law furida anna 'usfuran shariba minhu fa innahu la yanqusul bahra la yanqusul bahru al-battah. Artinya demikian juga sekiranya ada seekor, dikatakan seekor burung kecil minum darinya, sungguh air laut tidak berkurang sama sekali. Wa huwa subhana idza arada syai'an min ata'in aw 'adzabin aw ghairi dzalika qala lahu kun fayakun. Kama qala subhanahu innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki sesuatu dari pemberian atau azab atau selainnya, maka dia berfirman kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, hanya saja urusannya jika menghendaki sesuatu adalah dengan mengatakan jadilah, maka jadilah. Jadi ucapannya adalah kun. Ya, kun. Maka jadilah, maka jadilah. Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula hukum fayaqul. Begitu juga firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 40. Hanya saja perkataan kami terhadap sesuatu apabila kami menginginkannya adalah mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kiranya sampai di sini. Intinya di dalam bab ini masih penulis menyebutkan tentang bahwa Allah Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas permintaan hamba-hambanya. Penulis belum masuk kepada apa yang beliau sebutkan di dalam bab, bahwasanya hamba-hambanya mempunyai rasa perlu terhadap Allah. Penulis baru menjelaskan tentang Allah Maha Kuasa terhadap apa saja yang diminta oleh hamba-hambanya. Tidak ada yang tidak bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hamba-hambanya meminta, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tanpa ada kekurangan sedikit pun. Nah,